memetik gitar dan bernyanyi pada waktu tak bertepi. Di atas langit, di bawah tanah, dihembus angin, terseret arus untuk saudara tercinta, untuk jiwa yang terluka. Dengar lagu suaraku hilang, sebab hari semakin bising. Hanya bunyi peluru di udara, gantikan denting gitarku, mengoyak paksa nurani, jauhkan jarak pandangku. Bibirku bergerak, tetap nyanyikan cinta, walau aku tahu tak terdengar. Jariku menari, tetap takkan berhenti, sampai wajah tak murung lagi. Bibirku bergerak, tetap nyanyikan cinta, walau aku tahu tak terdengar. Jariku menari, tetap takkan berhenti, sampai wajah tak murung lagi. Amarah sempat dalam dada, namun nakal ku menerka. Ku bernyanyi di matahari, ku petik gitar di rembulan. Di balik bening mata air, tak pernah ada air mata. Di balik bening mata air, tak pernah ada air mata.